Radio QR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna huwa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yaqulu rabbuna jalla wa ala: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka belajar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar majlis yang kita sedang berada di dalamnya pada malam yang mulia ini tergolong ke dalam sebuah majlis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang sahih: wa man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum, sekelompok kaum muslimin, mereka duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah. Tujuan mereka duduk di sana adalah dalam rangka membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'an tersebut. Maka akan turun kepada mereka, kata Rasulullah, as-sakinah, ketenangan, ketenteraman, hilang dari mereka gundah gulana. Akan mengelilingi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun selalu berada bersama mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan nama-nama mereka itu di tengah ataupun di sisi para malaikatnya yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya majlis yang kita ada di dalamnya pada malam yang mulia ini digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam majlis sebagaimana telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang barusan kita baca. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah taala mulai malam hari ini dan yang berikutnya kita akan coba mengupas ataupun membahas sebuah kitab yang sangat penting sekali untuk kita bahas, yaitu kitab yang berkaitan tentang pentingnya mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan bahaya dari perbuatan kesyirikan. Saya pilih kitab, hadirin yang dimuliakan Allah, yang mudah untuk kita baca dan kita pahami adalah Al-Qawlul Mubin fi Adillati Tauhid. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita baca apa yang tertulis di dalam kitab ini, tentunya kita harus memahami dulu apa itu tauhid, apa yang dimaksud dengan tauhid, apa keutamaannya dan pembagiannya. Ini insyaallah taala semuanya akan disebutkan di dalam kitab ini. Namun ada satu hal penting yang harus kita mulai di dalam kehidupan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, dan harus senantiasa kita ingat bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah ciptakan kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang sia-sia. Allah tidak ciptakan kita di muka bumi ini untuk kita mengejar target dunia kita. Walaupun memang mencari dunia itu boleh selama masih di dalam batasan-batasan syar'i. Allah Azza wa Jalla tidak ciptakan kita di muka bumi ini untuk sekedar kita beraktivitas pagi hari kita keluar dari rumah, sore hari kita pulang, malamnya tidur, besok seperti itu lagi. Bukan untuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia. Tujuan inilah yang nanti akan kita bahas di dalam pembahasan kitab Tauhid. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar manusia tersebut beribadah kepada aku. Ini tujuan yang sangat agung. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, pekerjaan kita, di hadapan Allah Azza wa Jal kita ini tidak melebihi dari seorang hamba, tidak lebih. Di dunia ini posisi kita misalnya seorang presiden ataupun gubernur ataupun yang di bawahnya, apapun posisi kita hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus ingat bahwa posisi kita di hadapan Allah itu adalah hamba, sehebat apapun kita. Tidak lebih dari itu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang mufassir Al-Qur'an dari kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa dari Nabi kita Muhammad, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini di dalam urutan agama dan pahamkan anak ini di dalam urutan ta'wil, yaitu tafsir. Beliau radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat yang barusan kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau, setiap kalimat ya'budun di dalam Al-Qur'an ataupun yang semisal dengannya, u'budullaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha. Beliau mengatakan setiap kalimat yang memerintahkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya adalah yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat yang barusan kita baca hadirin yang dimuliakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah yuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali dalam rangka mentauhidkan aku, kata Allah. Demikian pula dengan ayat yang lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, kata Allah. Tujuannya apa? An ya'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya adalah wahyullaha, supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ayat kita baca, misalnya ayat yang lain Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَيُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan jadikan kalian itu sebagai penguasa di muka bumi. Ini Allah yang berjanji. Allah akan jadikan agama kalian itu sebagai agama yang kokoh, tidak mudah dinista oleh orang-orang kafir. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan kita akan raih ini? Allah mengatakan, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, ketika manusia kaum muslimin benar-benar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya apa? Ketika mereka benar-benar mentauhidkan Allah azza wa jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita telah tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah at-tauhid, maka penting sekali kita tahu apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut. Apa definisi ataupun pengertian dari tauhid? Jangan cuma sekedar kita tahu tauhid, tauhid dan tauhid, namun kita sendiri terkadang tidak tahu apa itu tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama mereka mendefinisikan at-tauhid tersebut menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dari sisi bahasa, bagian yang kedua adalah dari sisi syariah. Kita mulai dari sisi yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, definisi atau pengertian tauhid secara bahasa. Kata para ulama, at-tauhid secara bahasa itu berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau hadirin di sini semua pernah belajar sharaf bahasa Arab, insyaallah paham, nyambung insyaallah. Para ulama mengatakan tauhid itu adalah masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya kalau kita membuka kamus bahasa Arab, bukan kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya, tapi kamus bahasa Arab diartikan dan diterjemahkan pula dengan bahasa Arab, maksudnya adalah ja'ala syai'a wahidan. Tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu esa, tunggal, tidak ada duanya. Ini secara bahasa. Adapun menurut istilah, yang kita maksud di sini adalah istilah asy-syara'. Para ulama mengatakan at-tauhid tersebut adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid itu adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang khusus bagi Allah, baik itu berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. ataukah itu berkaitan tentang ibadah, ataukah itu berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi tauhid. Saya ulangi sekali lagi. Definisi tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Baik itu berkaitan tentang perbuatan Allah, ataukah itu berkaitan tentang ibadah, ataukah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari definisi yang kita sebutkan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tauhid dibagi menjadi tiga bagian. Tauhid dibagi menjadi tiga bagian. Sebelum saya sebutkan satu persatu bagian dari tauhid tersebut, mungkin ada satu hal yang sangat penting sekali untuk kita tahu. Apa itu? Dari mana dalilnya ataupun kita mengetahui bahwa tauhid dibagi menjadi tiga bagian? Karena ada sebagian saudara-saudara kita menyatakan bahwa ini adalah pembagian yang bid'ah. Iya. Pembagian yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Ini penting hadirin yang dimuliakan Allah untuk kita ketahui. Dari mana kita tahu bahwa tauhid itu dibagi-bagi menjadi tiga bagian? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mencari hadis yang khusus, baik dari Al-Quran ataupun dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan secara khusus bahwa tauhid dibagi menjadi tiga, maka sampai yaumul qiyamah kita tidak akan dapatkan. Tidak ada hadis yang khusus. Namun dari mana juga kita mengetahuinya? Kata para ulama, kita mengetahuinya adalah dengan istiqra'ul ulama wa ittila'uhum li kitabillah wa sunnati rasulillah, yaitu kesimpulan para ulama, ijtihadnya para ulama ketika mereka membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi, mereka mentelaah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan tauhid, kemudian mereka simpulkan bahwa tauhid dibagi menjadi tiga bagian. Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah kaum muslimin di dalam memahami tauhid tersebut. Ini tujuan. Dan ini bukan perkara yang baru, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ambil sebuah contoh di dalam pembahasan usulul fiqh. Di sana pembahasan para ulama tentang ahkamut taklif dibagi menjadi lima bagian. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Siapa yang membagi ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Apakah Rasulullah secara langsung yang membagi ini? Jawabannya tidak. Para ulama yang membaca Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka simpulkan. Demikian pula ketika kita belajar misalnya qawaidul fiqhiyah. Di sana kita akan mendapati kaidah-kaidah yang sangat banyak. Di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama adalah an-niyyatu syartun li sa'iril amal biha shalahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat sah sebuah amalan. Dengan niat sebuah amalan bisa menjadi baik, dengan niat sebuah amalan akan menjadi jelek. Dari mana kita tahu kaidah ini? Apakah Nabi secara langsung yang meletakkan kaidah ini? Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Para ulama mereka membaca hadis Rasul. Di antara hadis yang dibaca oleh para ulama adalah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Dengan hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ya, niat itu adalah syarat sah sebuah amalan. Demikian pula di dalam permasalahan tauhid. Para ulama membagi tauhid tersebut menjadi tiga, tujuannya adalah untuk mempermudah kaum muslimin di dalam memahami at-tauhid. Dan ini adalah bagian dari ijtihadnya para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada pertama. Tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Nah, tauhid ar-rububiyah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, disimpulkan oleh para ulama dari kalimat ar-rabb yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan kalimat ar-rabb, hadirin yang dimuliakan Allah, kata para ulama memiliki tiga makna. Yang pertama adalah al-khaliq, yang menciptakan. Yang kedua adalah al-malik, yang memiliki. Yang ketiga adalah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, tauhidur rububiyah maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alih. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah, baik itu di dalam hal menciptakan, di dalam kepemilikan, ataupun mengatur alam semesta ini. Ini tauhidur rububiyah. Ini yang harus kita yakin. Kita harus yakin yakinnya bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Ya, mengatur siang dan malam, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, semuanya yang masuk ke dalam at-tadbir, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Inilah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah. Sehingga kalau ada seorang manusia yang meyakini bahwa ada zat lain selain Allah yang mengatur, ada zat lain yang menciptakan, ada zat lain yang memiliki, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan rububiyah. Apa ada diri-diri dia teman-teman? Banyak sekali. Saya sebutkan di antara contoh mereka adalah orang-orang Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah. Di antara keyakinan mereka apa? Bahwa 12 imam mereka itu punya andil di dalam mengatur alam semesta ini. Ini kesyirikan di dalam ar-rububiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pindah kepada yang kedua. Yang kedua adalah dinamakan dengan tauhidul uluhiyah, ataupun dengan kata lain dijelaskan oleh para ulama, yaitu tauhidul ibadah. Sebelum kita sebutkan definisi, kita jelaskan sedikit asal kalimat al-uluhiyah tersebut. Ya, kalimat al-uluhiyah itu kata para ulama diambil dari kalimat alaha ya'lahu ma'luhun. Ya. Yang artinya adalah al-ma'bud. Yang artinya adalah abada ya'budu ma'budun. Coba nanti hadirin kalau punya kamus bahasa Arab di rumah dibuka. Kalimat alaha ya'lahu ma'luhun artinya adalah abada, yang diibadah. Sehingga kata para ulama, tauhidul uluhiyah tersebut adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Di dalam perkara ibadah, baik ibadah yang nampak seperti salat, zakat, silaturrahim, haji ke Baitullah, umrah, dan ibadah-ibadah yang nampak yang lain. Kulluha lillah, semuanya adalah harus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun ibadah yang tidak nampak, seperti ibadah haji, khuf, khusyah, ar-raja, pengharapan, rasa takut, al-mahabbah, kecintaan, ya, semuanya nanti akan dibahas di dalam bab-babnya yang ada di dalam kitab Tauhid ini. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tauhid jenis yang kedua inilah tauhid yang kedua inilah yang menjadi tujuan dakwah para nabi dan rasul. Tauhid yang kedua inilah yang menjadi tujuan Allah Azza wa Jal menciptakan jin dan manusia. Tauhid yang kedua inilah yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Kalimat La ilaha illallah, hadirin yang dimuliakan Allah, terkandung di dalamnya dua rukun. Terkandung di dalamnya dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Artinya apa? Menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Menafikan segala bentuk peribadatan kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasul dari peribadatan mereka kepada Al-Ladda, Al-Udda, Al-Manah, ya, kepada Al-Ashjar, Al-Ahjar. Dan rukun yang kedua adalah an-nafyu, menetapkan peribadatan satu-satunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita sebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman apa? وَلَقَدْ بَعَنَّا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّابُونَ. Tidaklah aku ciptakan, tidaklah kami telah mengutus bagi setiap kaum seorang rasul, kata Allah Azza wa Jal, yang tujuan mereka adalah an ya'budullaha wa jitanibut taghut, agar mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan ibadah, di dalam permasalahan uluhiyah, dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengutus para nabi, menciptakan jin dan manusia, mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab, menurunkan syariat. Tujuannya adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah yang telah kita sebutkan tadi definisinya. Ya. Dan kata para ulama, ini juga tidak kalah penting untuk kita ketahui bahwa tauhid jenis yang kedua inilah yang menyebabkan permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ribut Rasul dengan Abu Lahab, marah orang-orang musyrikin Quraisy. sebagian para sahabat disiksa oleh mereka di awal-awal Islam. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, keluarganya disiksa oleh orang-orang Quraisy sehingga hari itu tidak ada yang keluar dari lisan Bilal pada saat itu kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Kenapa mereka menyiksa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kalimat la ilaha illallah yang terkandung di dalam tauhidul ibadah itu tidak ada yang lain. Ya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam harus hijrah dari Mekah menuju Madinah menyelamatkan Islam. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah, ataupun yang didakwahkan oleh Nabi itu adalah sekedar rububiyah saja, tentunya enggak ada perang antara Rasulullah dengan Abu Lahab, enggak akan perang. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan apa? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Coba kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa ini? Orang-orang musyrikin Quraisy. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memiliki? Siapa yang mengatur? Pasti, kata Allah, pasti, pasti mereka akan menyatakan Allah. Mereka mengakui, walaupun mereka kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tauhid inilah yang menyebabkan kebencian orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat sebuah hadis, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sahih Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Iman disebutkan bab ketika turun sebuah ayat wa andir hasyiratakal aqrabin, wahai Muhammad berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Di awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari pintu ke pintu, dari satu pintu rumah menuju pintu rumah yang lain. Lalu beliau lihat kira-kira siapa di antara mereka yang mau terima Islam, dia sampaikan. Ketika beliau lihat bahwa orang tersebut tidak mau menerima Islam dan menentangnya, beliau diam pada tadi, tidak menyampaikan. Sampai turun sebuah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, saudara-saudaramu yang masih punya hubungan rahim, punya hubungan kabilah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Beliau berdiri di bukit Safa, hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan, "Ya mahsyara Quraisy." Ya. Beliau panggil terkadang dengan nama umum dan nama khusus. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdi Manaf, semua dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memanggil dengan nama yang umum, nama yang umum. Ya mahsyara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, kata Rasulullah. Apa pendapat kalian kalau seandainya saya kabarkan kepada kalian di belakang saya sudah siap pasukan berkuda dengan senjata lengkap mereka ingin menyerang kalian? Wa kuntum mutasyiqiya, akuntum mutasyiqiya, apakah kalian mau membenarkan saya? Ini pertanyaan Rasul kepada orang-orang musyrikin Quraisy pada tadi. Dengan spontan orang Quraisy mengatakan, bala ya Muhammad, pasti wahai Muhammad, kami tidak kenal engkau kecuali sebagai seorang al-amin. Kami tidak kenal engkau kecuali seorang laki-laki yang baik. Kami tidak kenal engkau berbuat kejelekan. Engkau adalah orang yang menyambung silaturrahim. Kaza wa kaza, kaza wa kaza. demikian sifat-sifat baik Rasulullah disebutkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Namun giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya mahsyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan itu kalian akan selamat, dengan itu kalian akan sukses, berhasil lolos dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin yang dimuliakan Allah, coba bayangkan, kira-kira sama enggak jawaban mereka dengan pertanyaan yang pertama? Tidak sama. Dengan spontan Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, ali hada jama'atana." Apakah karena la ilaha illallah ini engkau kumpulkan kami di Bukit Safa ini? Ini jawaban Abu Lahab. Padahal mereka akui Allah yang menciptakan. Mereka akui Allah yang mengatur. Mereka akui Allah yang memiliki. Ketika diucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Sampai Abu Lahab mengatakan, celaka kau wahai Muhammad, ali hada jama'atana. Wa nazalat qawluhu ta'ala. Kemudian turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Apa ayatnya? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu asbab nuzulnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Permusuhan yang sangat keras dari orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah ketika yang didakwahkan adalah tauhidul ibadah, la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna lasa'iru alihatina li sha'irin majnun." Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy ketika disebutkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apa itu sombong? Ditafsirkan oleh Rasulullah, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang yang membawa itu, sombong. Hakikat dari kesombongan. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menyatakan, apakah kami harus tinggalkan kesembahan-kesembahan kami itu kepada Al-Lazza, Al-Uzza, Al-Manaa. Semua tiga kesembahan ini kita akan kupas nanti makna dan artinya, siapa mereka sebenarnya itu. Apakah kami harus tinggalkan itu semuanya karena dakwah seorang penyair yang gila ini? Siapa yang mereka maksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, bahwa siapapun yang membawa dakwah seperti dakwahnya Rasulullah, membawa dakwah kepada tauhid, pasti orang itu akan dicela, dicemooh, dicaci dan sebagainya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, juga di dalam Kitabul Iman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di dalam Gua Hira, karena takutnya beliau pulang ke rumah, beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zambiluni, zambiluni, wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah." Kemudian diselimuti oleh Khadijah sampai hilang takut beliau. Kemudian di esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Khadijah bertemu Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, seorang laki-laki yang mampu menerjemahkan bahasa Ibrani menaik ke dalam bahasa Arab. Nabi menceritakan semuanya kepada Waraqah. Ketika beliau ditanya, "Ya bena akhi maja abika?" "Wahai anak paman, apa gerangan kedatanganmu kemari?" Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah selesai menjelaskan, baru Waraqah mengatakan, "Hadan namus, wahai Muhammad, itu adalah Jibril yang pernah diutus oleh Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam." Kemudian kata Waraqah, "Kalau seandainya satu saat nanti aku masih diberikan hidup dan aku punya kekuatan, Hina akhrajaka qaumuka, ketika kaummu mengutirmu, mencemoohmu, mencelamu, hai Muhammad, aku akan bela dan bantu kau sekuat dengan tenagamu. Rasulullah bertanya kepada Warqah al-Mukhrijiyah, wahai Warqah, mereka akan mengutir aku? Ya, padahal aku adalah anak dari suku terbaik di negeri ini. Kata Warqah, tidak ada seorang pun wahai Muhammad yang datang membawa ditar seperti yang kau bawa, kecuali orang tersebut akan dibenci, akan dicaci, dicemooh dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tapi ngerti ya? Ya, Allah Musta. Sudah isya? Baik. Jadi nggak ada waktu tanya jawab lagi ya, insya Allah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan berhenti 10 minimal 5 menit sebelum azan isya dikumandangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Adapun tadi tauhid yang ketiga, ini adalah pembahasan yang khusus lagi, yaitu tauhidul asma wa sifat, dan yang menjadi pembahasan kita di dalam kitab ini adalah tauhid jenis yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk membaca dan mengkaji kitab ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk apa yang telah kita bahas tadi. Lebih dan kurang mohon untuk dimaafkan. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.